Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama yang kami hormati, pengurus DKM Al-Amanah, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, teruslah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Allah pun tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada setiap diri kita. Bahkan di saat-saat kita lupa kepada Allah, lalai kepada perintah-perintahnya, Allah tidak lalai sedikit pun memberikan rizki dan karunia-Nya kepada setiap pribadi kita. Mudah-mudahan pengajian yang dikaitkan dengan peringatan tahun baru Islam ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kita untuk selalu bersyukur atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau bilang disebut sungguh tidak terasa, malam ini sudah memasuki tanggal 1 Muharram, atau kita sebut sebagai tahun baru. Tadi bincang-bincang sedikit dengan Pak Dokter sebagai penasehat di DKM Masjid Al-Amanah ini. Biasa kalau masuk tahun baru Masehi, kira-kira rame enggak? Rame apa biasanya? Pasti kembang api ini. Jadi kita berharap tahun depan, selain pengajian, kita siarkan kembali bagaimana menghidupkan tahun baru kalender Hijriah ini. Kira-kira siap semua? Siap semua? Jangan sampai KTP-nya muslim gak tahu kalau malam ini adalah malam tahun baru. Jangan-jangan bapak ibu sekalian bulan-bulan yang 12-nya juga gak hafal. Kalau bulan Januari hafal gak? Sekarang bulan apa? Tanggal berapa? Hafal semua. Tapi kalau nanti sudah lewat satu Muharram kesananya, ditanya bulan apa, tanggal berapa, kira-kira gimana? Beda ya, kenapa? Katanya kalau bulan, ya bulan Masehi katanya ada honornya, ada tanggal gajinya. Betul apa betul? Jamaah sekalian, sungguh tidak terasa. Kira-kira kalau tidak terasa satu bulan, satu tahun sudah kita lewat, betah apa enggak betah di dunia ini? Coba angkat tangan Bapak Ibu sekalian, siapa yang enggak betah di dunia? Siapa yang pingin duluan? Nah, kalau sudah pingin duluan, kata yang muda, tuh yang tua duluan katanya. Ini yang tua lagi ditanya, udah siap apa belum? Oh, belum. Nah, kapan kira-kira siapnya? Jadi saking betah kita hidup di dunia, karunia dari Allah, 1 tahun yang lalu, betapa tidak terasa. Ternyata umur kita bukan tambah. Hitungannya sekarang 1438 Hijriah. Tapi hakikatnya hitungan itu mundur. Jadi kalau mundur, umur kita berkurang 1 tahun. Coba 1 tahun yang lalu, kehadiran kita ke masjid, ngaji kita, baca Quran kita, ibadah-ibadah yang lainnya, udah rajin apa belum? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, kita lihat sejarah-sejarah itu penting. Kita jangan melupakan sejarah bagi umat Islam. Dulu di masa kepemimpinan atau khalifah yang kedua, yaitu Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, ketika memimpin, beliau punya pemikiran yang mengglobal. Beliau punya pemikiran buah dari pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Al-Qur'an. Bagaimana umat Islam itu harus mandiri, jangan ikut-ikutan. Harus punya kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk di dalam penanggalan, termasuk di dalam kalender. Di masa itu masih mengikuti kalendernya Masehi. Maka dengan pemikiran cemerlang, buah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat utama. Ada Sayyidina Ali, ada sahabat-sahabat utama yang lain yang disebut dengan ar-rijalu haulan nabi, sahabat-sahabat dekat yang selalu membela nabi di masa hidupnya. Lalu dikumpulkan yang tujuannya adalah ingin membuat kalender sendiri bagi umat Islam. Setelah dikumpulkan para sahabat-sahabat utama, Umar bin Khattab menyampaikan, kita harus punya kalender sendiri. Lalu mau dari mana kita memulainya? Nah, ini diplor kepada jamaah, kepada tokoh-tokoh. Ada yang berpendapat dalam forum itu, wahai Umar, wahai Khalifah, bagaimana kalau kita memulai kalender kita dimulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini. Maka oleh Umar bin Khattab sebagai pemimpin yang bijaksana ditabulasi, dikumpulkan ide itu. Ada juga yang berpendapat di dalam forum itu, bagaimana kalau awal penanggalan kita, kita mulai ketika Fathu Makkah, ketika Mekah jatuh kepada Rasulullah SAW dan para sahabat di waktu itu, setelah 8 tahun Rasulullah SAW dan sahabat hijrah. Hampir semua ide yang muncul dalam forum itu untuk mengawali kalender umat Islam, dulu belum disebut kalender hijriah, kalender untuk umat Islam di masa-masa kesuksesan, di masa-masa kemenangan. Ada satu ide yang sangat berbeda dengan ide-ide yang dilontarkan sebelumnya. Itulah ide dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau menyatakan, aku berpendapat bagaimana kalau kalender kita umat Islam kita awali di masa pahit, di masa getir. Ini dibalik. Kalau yang lain di masa menang, di masa sukses, di masa gemilang. Kalau Sayyidina Ali di masa pahit, di masa kelam. Itulah di masa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa di masa-masa pahit? Yang namanya memindahkan pindah kampung halaman. Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin asli orang Mekah, tapi harus pindah ke kampung orang lain. Bahkan di saat itu, di saat hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diponis, diusir atau dibunuh. Jadi saat pahit atau saat manis. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenang biasanya suka yang manis atau yang pahit? Sweet apa? Wah, ini anak muda nih, sweet memory katanya. Kalau Sayyidina Ali bukan sweet memory, tapi apa? Di masa pahit, di masa benar-benar Rasulullah SAW diusir atau dibunuh. Ditanya oleh Sayyidina Umar sebagai khalifah, "Hei Ali, apa latar belakang dibalik ide dan gagasanmu itu? Sebab yang lain mengusulkan idenya di masa manis, di masa sukses. Ini berbeda sekali di masa pahit." Ternyata Sayyidina Ali, gagasan itu, ide tersebut, beliau punya harapan besar ke depan bagi generasi umat Islam termasuk kita hari ini, supaya ketika memasuki tahun barunya ingat akan perjuangan yang sangat getir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah tercinta dan para sahabat-sahabatnya. Jadi malam ini kita mengenang bagaimana pahitnya jihad, bagaimana pahitnya hijrah, bagaimana pahitnya mempertahankan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Sayyidina Ali mengingatkan supaya generasi umat Islam setiap masa ke depan jangan lengah. Coba kalau lagi sukses suka lengah gak? Biasa suka lupa diri. Bapak ibu sekalian jangan jauh-jauh, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kalau lagi sakit suka shopping gak? Suka inget ke mall gak? Enggak. Biasanya pegang apa tuh kalau dikasih sakit? Aduh, jangan-jangan kayak tetangga kemarin tuh yang sudah duluan, jangan-jangan nyusul pegang tasbih, tasbihnya udah bulukan. Cari lagi mana Quran ya? Lupa nyimpennya. Jangan-jangan nyusul. Pada umumnya manusia kalau dalam kondisi hingar-bingar, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sukses, suka bereuforia, suka lupa diri. Maka Sayyidina Ali cerdas melihat ke depan, punya tanggung jawab yang besar. Ke depan umat Islam, jangan lengah. Memasuki tahun barunya, kalendernya, mengingat getirnya perjuangan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita punya harapan memperingati malam ini semangat hijrah Nabi dan para sahabat diwariskan kepada kita. Teruskan jangan ini. Lanjut. Sampai kemana ya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hijrah itu pahit. Hijrah itu pahit. Meninggalkan kampung halaman. Bahkan diceritakan ketika Rasulullah SAW hijrah, yang disuruh hijrah sahabatnya dulu. Jadi kalau Rasul, kalau yang pahit-pahit beliau lebih baik duluan. Kalau yang manis-manis biar sahabatnya duluan yang menikmati. Kalau kita sudah begitu apa belum? Kalau yang manis biasanya kita pingin apa? Kalau yang pahit belakangan. Kalau masuk masjid pingin duluan apa belakangan? Kalau keluar sendal orang hilang. La haula. Jadi kalau Nabi seorang pemimpin yang pahit-pahit biar duluan. Diselamatkan dulu terlebih dahulu sahabat-sahabatnya. Biar belakangan. Sebab ketika itu tadi sudah disampaikan, sudah sepakat para pemimpin kabilah telah berunding, bahkan dalam perundingannya iblis sampai menjelma menyampaikan gagasannya. Bayangkan iblis sampai menjelma. Bahwa Rasulullah dibunuh atau diusir. Maka Rasul menyelamatkan para sahabat terlebih dahulu berangsur-angsur hijrah ke Madinah. Nah, beliau belakangan memilih dengan sahabatnya yang tenang. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari mencarikan kendaraan yang paling baik bagi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Allah dan Rasulnya nomor satu, dirinya pun nomor sekian. Jadi ketika akan hijrah, Sayyidina Abu Bakar mencari kendaraan terbaik. Kalau zaman sekarang kendaraan terbaik termahal apa? Apa namanya? Berapa harganya, Pak? 3M? Ya, lihat 3M-nya enggak belum, Pak. Sayyidina Abu Bakar mencarikan unta terbaik. Jalannya bagus. Kendaraan terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam itu pas malam Senin. Jadi hijrahnya malam Senin, lahirnya malam Senin dan meninggalnya Senin. Itu musuh Al-Gojo itu sudah mengelilingi rumah Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ambil pembelajarannya, pertama dari hikmah hijrah ini adalah apa yang disebut dengan planning, perencanaan. Nah, kita ini harus punya perencanaan. Jadi hijrah itu bukan tiba-tiba, bukan ujug-ujug. Bahkan jauh sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendelegasikan dakwah lewat seorang pemuda namanya Mus'ab bin Umair. Setelah ada beberapa orang Madinah yang datang ke Mekah dan kemudian berbaiat mengucapkan dua kalimat syahadat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang pemuda yang pandai berdakwah namanya Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Jadi sasaran Madinah sebagai destinasi hijrah bukan tiba-tiba. Punya planning, punya perencanaan yang matang. Kemudian tadi para sahabat terlebih dahulu berangkat, Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq belakangan. Ketika akan keluar atas izin Allah, itu musuh-musuh Allah jadi ngantuk. Jadi Nabi keluar rumah gak ada yang lihat. Kalau orang ngantuk kira-kira bisa lihat gak? Makanya awas kalau ada yang ngaji ngantuk. Kalau di Tasik sana nih ibu-ibu, kalau di pengajian tuh penyakit ibu-ibu tuh ngobrol. Di Sunter nih alhamdulillah enggak. Ibu-ibu tuh suka ngobrol, ketemu di WC ngobrol, ketemu di mall ngobrol, ketemu di pengajian ngobrol lagi, enggak tahu apa yang diobrolin tuh. Kalau bapak-bapak kelemahannya itu ngantuk kalau pengajian. Tapi kalau nonton sepak bola jam 2 minta dibangunin sama cucunya. Tapi belum pernah minta dibangunin sama cucunya buat tahajud. Nih, bapak-bapak ada yang ngantuk enggak? Alhamdulillah nih, masih melotot semuanya. Rasulullah SAW meninggalkan rumah. Beliau sebagai manusia, bashar, betapa berat untuk melangkah. Bahkan ada kekhawatiran dalam hatinya, jangan-jangan gak bisa balik lagi ke Mekah. Ada seperti itu. Beberapa langkah dengan berat, sampai Rasul nengok ke belakang melihat rumahnya. Terus ada perasaan, jangan-jangan gak bisa balik lagi ke Mekah. Yang namanya kampung halaman cinta gak Pak? Ini bapak-bapak ada orang Tasik gak sini? Banyak, coba angkat tangan. Ya, suka kangen gak ke Tasik? Walaupun ya rumah di sini bagus, tetap saja ingat kemana? Kampung halaman. Ada orang Garut nggak? Banyak juga. Alhamdulillah. Kangen nggak? Kampung halaman pasti kita mencintainya. Nabi pun begitu cinta dengan Mekah. Leluhurnya di sana, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam mukim di Mekah. Jadi ketika keluar dari rumah untuk hijrah berat sekali. Takut sampai gak bisa balik lagi ke Mekah. Kenapa? Saking dahsyatnya orang-orang kafirin musyrikin memusuhi Nabi dan sahabatnya. Sampai Al-Quran turun, wahyu turun. Bahwa menyatakan yang menurunkan Al-Quran kepadamu laradduka ila ma'ad, pasti akan mengembalikanmu ke tempat kelahiran, Mekah. Jadi kekhawatiran Nabi sampai dijawab oleh wahyu laradduka ila ma'ad, bahwa Allah akan mengembalikan engkau ke tempat ini. Maka Rasulullah SAW dengan tenang melangkah. Ini yang dimaksud hijrah adalah perjuangan yang sangat pedih, perjuangan yang sangat membuat hati Rasul dan para sahabat merasa sakit. Tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada akhirnya jamaah sekalian, di samping yang kedua, hikmah yang kedua di balik peristiwa hijrah, yang kedua adalah koordinasi yang baik. Kalau tadi planning yang matang, perencanaan yang matang, yang kedua koordinasi yang baik. Rasul sampai melibatkan sahabatnya yang wanita, Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Seorang wanita ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memata-matai pergerakan kafir dan musyrikin yang akan membunuh Nabi. Jadi setelah Nabi diketahui keluar dari rumahnya, maka kafirin dan musyrikin mencari, dan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti berangkat ke mana? Ke Madinah. Planning yang matang jamaah sekalian. Beliau mengecoh musuh-musuhnya. Sebab dari Mekah ke Madinah, ke utara apa ke selatan? Kok pada bingung apa belum ke sana ini? Di Mekah mau ke Madinah arahnya ke utara atau ke selatan? Ada ke utara, ada ke selatan. Kemana? Kemana? Ke selatan. Gimana ini? Ke selatan. Jadi mengejar musuh ke selatan, ke akses yang biasa dipakai orang-orang Mekah untuk menuju ke Madinah. Rasulullah mengecoh di malam itu, tidak langsung menuju kota Madinah, pasti akan dikejar. Beliau ke utara. Kalau ngecoh, gitu namanya ngecoh. Jadi Nabi ke utara dibalik, bukan ke selatan. Mereka mencari-cari ke selatan, ke jalur Madinah, gak menemukan. Nabi ke utara kemana dulu? Ke Gua Sur terlebih dahulu. Inilah yang disebut planning yang matang, koordinasi yang hebat. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Sampai orang-orang kafirin dan musyrikin kehilangan jejak. Zaman dulu ada navigasi gak? Kalau kita kan naik mobil mau ke tujuan, pijit aja tuh. Pakai GPS. Zaman dulu ada GPS gak? Ada GPS-nya, datang ke dukun. Mereka bingung, kemana ini Muhammad? Pasti ke Madinah, sahabatnya udah duluan. Tapi gak ada pakai jalur Madinah ke utara ini, ke selatan. Tanya ke dukun yang paling canggih di waktu itu. Diajukan, kemana nih yang namanya Muhammad? Si dukun kebetulan. Ya, kebetulan apa? Kebetulan benar, kan namanya juga teka-teki dia. Oh, ini Muhammad ini ke Gua Sur, ke arah utara. Itu langsung udah dapat informasi dari dukun. Ya. Langsung menuju ke Gua Sur. Biasa jemaah umroh tuh suka diajak ke sana, lihat. Itu dari bawah sampai ke atas perjalanan 2 jam. Ya, kalau kita orang Indonesia, ya karena lemah-lemah fisiknya. Malah kata guide-nya saking males tuh, kalau ada jamaahnya pingin ke atas, jangan, di sana banyak ular katanya. Padahal guide-nya males dia harus naik ke sana. Maka ya, musuh naik ke atas dan Rasulullah SAW di malam itu sudah tiba di Gua Sur. Dikirain itu Gua Sur tuh kayak gua Pamijahan gitu, gede panjang gitu, bisa makan-makan di dalamnya. Ternyata Gua Sur itu di atas tertinggi ya, Gunung Sur atau Jabal Sur. Banyak batu-batu besar. Nah, ada batu yang paling besar, yang paling tinggi, yang di dalamnya kosong. Ada sepintu hanya untuk satu orang ke dalam. Paling untuk 4 atau 5 orang saja sudah berdesak-desakan di dalam. Cuma bisa duduk begini. Naiklah kafirin dan musyrikin yang akan mengeksekusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka musuh ketika sudah di mulut gua, itu pedangnya udah dihunus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan tidak dengan pasukan yang besar, tapi cukup dengan 2 pasukan yang lemah menurut manusia. Yang pertama adalah si laba-laba, supaya bikin apa di mulut gua? Bikin jaring. Yang kedua burung merpati. Ya. Lagi apa? Ngeram di situ. Itu musuh yang gede-gede udah menghunus pedang, dilihat mulut guanya ada apa? Ya, ada sarang laba-laba dan burung merpati. Kata yang satu, enggak mungkin Muhammad masuk ke sini. Kata yang lain, pasti ada di dalam. Terus aja apa? Malah debat. Padahal kalau gini itu kelihatan semua di dalam. Kalau gini aja, gini itu udah. Tapi pertolongan Allah makhluknya lemah. Kalau laba-laba gagah enggak? Laba-laba gagah enggak? Burung merpati gagah enggak? Lemah semua. Tetapi yang hebat, yang mahal, yang gagahnya pertolongan Allah. Terjebak mereka. Terus berdebat sampai pada akhirnya, udah kita pulang lagi. Enggak mungkin Muhammad masuk. Itu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sampai menangis. Sebab kalau mereka nunduk saja, lihat saja ke dalam, pasti akan kelihatan. Maka Rasulullah SAW ketika itu memberikan ketenangan kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. La tahjan, la takhaf wa la tahjan, innallaha ma'ana. Jangan takut dengan sedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, inilah membangun keyakinan. Beserta Allah, ma'ana beserta Allah. Jadi kalau batin kita merasakan selalu beserta Allah, Allahu hadiri, Allah tuh selalu hadir, Allahu syahidi, Allah selalu menyaksi, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Kalau batin kita terasah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hatinya terjaga sehingga hatinya musyahadah menyaksikan hadirnya Allah, maka menjadi ketenangan yang luar biasa. Abu Bakar pun tenang mendengarkan apa yang Nabi sampaikan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Sebab bukan retorika, bukan hanya kata-kata mengucapkan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita, keluar dari hati yang penuh keyakinan kepada Allah, Allah hadir kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah menyaksi kapanpun dan dimanapun. Di keheningan malam orang lain lagi tidur, kita tahajud, Allah menyaksi. Kekuatan batin menimbulkan keyakinan yang kuat sehingga Allah berikan ketenangan. Coba jamaah sekalian, orang zaman sekarang itu banyak orang yang sampai gila. Gila karena apa? Ada karena miskin, ada gila karena harta dan yang lain-lainnya. Kenapa? Sebab banyak manusia yang awam batinnya bersandar kepada makhluk, bersandar kepada harta, bersandar kepada jabatan, yang semua makhluk apapun namanya sifatnya adalah lemah, sifatnya akan musnah, sifatnya akan hancur, tidak memberikan kepastian. Jadi kalau manusia bersandar kepada makhluk, hanya bersandar bertumpu kepada makhluk, kepada harta, kepada jabatan, popularitas dan yang lain-lainnya, pasti batinnya tidak akan pernah mendatangkan ketenangan. Coba kita nyender, Bapak Ibu sekalian, senderannya rapuh, kira-kira tenang gak? Tenang gak? Gak bakalan tenang. Tapi kalau batin kita bersandar kepada Allah, bertumpu kepada Allah, Allah yang hebat, Allah yang kuasa, Allah yang sempurna, Allah yang mengetahui, kita bersandar kepadanya, pasti kita akan tenang. Inilah poin-poin penting dalam proses hijrah. Rasul menjelaskan, menegaskan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Hidup akan tenang, akan damai kalau batin kita bersandar kepada Allah. Tapi sekali-kali kita bersandar, mencintai, menjadikan segala-galanya harta, harta segala-galanya, jabatan segala-galanya, pasti dia tidak akan pernah tenang batinnya, karena bersandar kepada yang rapuh, karena bersandar kepada yang tidak pasti, sebab bersandar kepada sesuatu yang akan sirna dan musnah. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, proses hijrah mengingatkan, kejadian di dalam Gua Sur mengingatkan, bahwa kita bersandar kepada Allah, keyakinan penuh kepada Allah, membuat datang pertolongan Allah, membuat damai kita dalam menjalankan ibadah, walaupun lahiriahnya getir, walaupun lahiriahnya pahit. Bapak Ibu sekalian, mau gak kaya tapi hatinya gelisah terus, mau gak? Coba angkat tangan, ada yang mau gak? Kaya bisa jadi nomor satu ya, di Indonesia. Tapi bingungnya kaya juga. Mau gak? Pinginnya yang mana? Ini kayaknya setuju nih, kayak orang Tasik. Kaya, Allah berikan ketenangan, rajin ibadah. Mau gak? Mudah-mudahan Allah kabulkan. Maka bersandarlah kepada Allah, bertumpulah kepada Allah. Kita akan tenang, damai, akan mendapatkan kepastian. Langkah-langkah ibadah kita untuk menyelesaikan hidup kita, untuk mengisi lembaran-lembaran terakhir di ujung kehidupan kita dalam keadaan pasti, langkah kita pasti. Inilah Islam sebagai karunia yang sempurna bagi kita. Kita melangkah di balik ibadah-ibadah kita. Tenang, pasti, damai. Yang berat pun menjadi ringan. Yang pahit pun menjadi manis. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita introspeksi diri. Kita sudah memasuki ya, setiap diri kita ada yang sudah 60 tahun, 40 tahun. Mana yang 40 tahun? Angkat tangannya Bapak Ibu sekalian. 40 tahun. Sabda Nabi, kok ibu-ibu enggak ada yang angkat 40 tahun? Ditunggu-tunggu mana yang 40 tahun, pada diem aja ini. Sabda Nabi, kalau orang sudah memasuki umur 40 tahun, enggak ada kesadaran untuk bangkit, tidak ada kesadaran untuk menata diri. Nabi bersabda, lampu kuning tuh. Kalau lampu kuning gimana? Ya, peringatan tuh. Coba angkat tangan yang 60 tahun ke atas. Disensus. 60 tahun ke atas. Biar ke atas, Bu, Pak. Kalau enggak ada kesadaran untuk ibadah, kesadaran untuk menata diri, harapan kepada Allah dan akhirat, maka itu bukan lampu kuning, lampu merah. Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Rata-rata usia umatku antara 60 dan 70. Bukan nakut-nakutin hadis ini. Nabi sendiri 63. Jadi kalau belum ada kesadaran, ini khawatir. Sebab apa? Kesempatan begitu panjang. Kalau umur kita sekarang 40 tahun, berarti kita sudah mengelilingi matahari 40 kali. Kalau umur kita sekarang 60 tahun, berarti kita sudah mengelilingi ya, matahari selama panjang enggak? Lama enggak? Ini adalah kesempatan dari Allah. Jangan sampai berlalu kesempatan yang baik, yang mahal ini. Nah, kita ukur, kita evaluasi, jamaah sekalian. Kesempatan yang Allah berikan kepada setiap diri kita yang berbeda-beda ini. Ada 40, ada 60. Ibadah kita sudah manis atau masih pahit? Kok ini ngejawabnya kayak malu-malu ini? Yuk Bapak Ibu sekalian, ngajinya sudah manis atau pahit? Tahajudnya manis apa pahit? Sholat berjamaah di masjidnya manis atau pahit? Pahit semua, mana manisnya ini? Mau dapat tipsnya biar manis ibadah kita? Ya, insya Allah, maka ngajinya gak akan lama-lama sampai jam 3. Siap gak sampai jam 3 ini? Siap? Ada yang kabur gak? Satpam jaga nih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai di mana ya barusan? Sampai di mana barusan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perencanaan yang matang, yang kedua koordinasi yang baik. Ini bagian dari pelajaran dan hikmah yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Apakah pribadi, apakah keluarga, atau dalam masyarakat. Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ditugaskan, seorang wanita yang masih remaja ditugaskan oleh Nabi untuk mengintai pergerakan musuh-musuh. Kemana berangkatnya? Sekaligus memberikan informasi kepada Nabi dan kepada ayahnya dan perbekalan. Coba, seorang wanita, Bapak Ibu sekalian, ditugaskan untuk memonitor sekaligus memberikan informasi kepada Nabi, sekaligus memberikan pula bekal untuk Nabi dan ayahnya. Punya tugas yang berat. Kira-kira kalau kita tugas pingin yang berat atau yang ringan? Kalau kursi pingin yang basah atau yang kering? Kalau kursi pingin yang basah. Kalau tugas? La haula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka pada akhirnya Rasulullah SAW setelah 3 hari 3 malam di Gua Sur dan kafirin tidak mengejar, sudah putus asa informasi dari Asma binti Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW mulai bergerak menuju kota Madinah dan dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Coba Bapak Ibu sekalian, ya, jamaah haji saja, jamaah umroh itu, kalau dari Mekah, ya, dari Madinah mau ke Mekah pakai mobil AC 5 jam, aduh udah terasa apanya, capek, pegal. Ya, zaman Nabi udah ada bis apa belum? Di bawah terik matahari. Maka proses hijrah, perencanaan yang matang, koordinasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah menyatukan dua kelompok besar muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dan orang Ansor yang terlebih dahulu memasuki ajaran Islam termasuk lewat dakwah dan talimnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini enggak mudah menyatukan dua kebiasaan, suku, kabilah, adat istiadat. Yang menyatukan itu adalah keimanan. Maka Bapak Ibu sekalian, umat Islam hari ini mahal untuk bersatu. Mahal apa murah? Belum kebeli. Maka untuk menuju kepada persatuan ummatan wahidah, umat yang satu, imamnya satu, sopnya satu, sabnya satu, itu ada langkah dari persaudaraan terlebih dahulu. Untuk menuju ummatan wahidah, umat yang satu, imam yang satu, sab yang satu umat Islam, langkah yang pertama yang harus dilakukan, kita harus membangun persaudaraan. Nah, persaudaraan pun masih dirasa mahal harganya bagi umat Islam. Macam-macam faktornya, Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan fikih, ada perbedaan kepentingan ini dan itu dan yang lain-lainnya. Inilah faktor-faktor yang harus kita sirnakan, yang harus kita hilangkan supaya Allah satukan uhwah kita, persaudaraan kita. Mau kita menyatukan dengan saudara kita sendiri, Bapak Ibu sekalian? Ya. Maka yang pertama, bagaimana supaya kita merasa kita ini adalah bersaudara seiman, seperti dulu muhajirin dan ansor merasa saudara, gak melihat orang Mekahnya, suku A, suku B-nya, kabilah A, kabilah B-nya, karena persaudaraan seiman. Maka dalam Al-Quran tadi dibaca oleh Qori, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Jadi menuju persatuan harus persaudaraan dulu. Persaudaraan akan terbangun kalau hatinya layak dipersatukan oleh Allah. Jadi harus hatinya dulu yang nyatu ini. Nanti beda pikiran, beda pendapat, itu tidak akan menjadi gap, tidak akan menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan kita. Jadi kuncinya ada di dalam hati kita. Ini Bapak Ibu sekalian punya hati gak semua? Karena ada orang bilang, wah kamu sudah gak punya hati, saking kejamnya. Yuk kita Bapak Ibu sekalian, tipsnya, bagaimana kita membangun persaudaraan yang menyatukannya adalah keimanan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam konsep-konsep yang literatur yang bisa dipercaya, harus kita benar-benar memahami dan mengamalkan apa yang disebut dengan ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf yang menjadi objek kajiannya adalah af'alul qulub, pergerakan hati kita. Yuk Bapak Ibu sekalian, sebelum hadir ke sini, sebelum kaki melangkah ke tempat yang mulia ini, ini adalah seruan Allah, panggilan Allah dan Rasulnya, meramaikan, menghidupkan rumah Allah. Kira-kira yang bergerak hatinya dulu, kakinya dulu. Nih ibu-ibu, sebelum kesini yang bergerak hatinya dulu, kakinya dulu. Hatinya dulu. Kalau hati kita cinta suami dan istri, beda pendapat, jadi pisah rumah gak? Gak bakalan. Kalau hatinya cinta, walaupun suami dan istri beda pendapat, tajam perbedaannya, tapi kalau hatinya punya cinta, maka tidak akan membuat malapetaka bagi keluarganya. Nah, umat Islam ini untuk membangun persaudaraan harus layak ditaklib, dijinakan hati kita oleh Allah. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalau hati kita layak oleh Allah, dijinakan hatinya seperti Muhajirin dan Ansar, maka akan terbangun fa asbahtum bi ni'matihi, atas anugerah dari Allah, menjadi ikhwana, kita menjadi saudara. Nah, maka oleh sebab itu ada dua hal yang harus dilakukan supaya hati kita layak dipersaudarakan oleh Allah, supaya hati kita tumbuh imannya. Kalau mau dicontohkan nih Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Ini apa namanya? Ibu yang belakang apa namanya? Gak kelihatan. Ini gelas. Bapak-bapak yang di belakang ini apa namanya? Gelas. Isinya apa ini? Air apa? Dicoba, bismillah. Ini gelas, walaupun belinya dari Tanah Abang di kaki 5 apa kaki 7? Walaupun murah beli di kaki 5, kalau ini gelas, kira-kira orang akan ngisi apa ke dalam gelas ini? Air, air apa? Bisa air mineral, air putih, bisa air kopi, tapi jangan pakai sianida. Gelas, walaupun murah, maka akan diisi dengan air yang baik. Kita contohkan tong sampah, walaupun belinya mahal, diukir-ukir, belinya dari Eropa, Bu. Beli tong sampah dari mana? Misalnya dari Eropa, mahal lagi. Belinya pakai euro. Selama itu tong sampah, kira-kira orang masukin ke dalamnya apa kira-kira? Yang busuk masuk kemana? Yang bau masuk ke situ enggak? Ini gambaran Bapak Ibu sekalian, hati. Kalau hati kita enggak diurus, enggak dibersihkan, dosa-dosa dari masa kita balik sampai hari ini enggak dibersihkan dengan taubatan nasuha, diabaikan hatinya, tidak dilatih zikir, mengingat Allah, terabaikan, maka hati kita layaknya seperti tong sampah. Yang akan masuk ke dalam hati kita kotoran. Kalau dengar ada isu-isu, ya, ada isu-isu buruk, itu, ya, kalau enggak dengar kayaknya rugi. Ya, ada gosip, apalagi biasanya ibu-ibu yang ramai itu biasanya. Kalau dengar selewat, ya, enggak jelas kayaknya rugi. Jadi kalau yang buruk, informasi yang buruk, hal-hal yang buruk, maka hati kita yang kotor pasti akan masuk. Jadi hati kita laksana tong sampah. Yang masuk yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang kotor-kotor. Tapi sebaliknya hati kita ketika kita bersihkan. Nabi mengajarkan jangan kurang 100 kali baca istighfar sehari semalam. Sebab dosa itu akan mengotori hati seperti noda mengotori gelas ini atau kaca. Yang tadinya bening, saking banyaknya noda, maka akan menjadi kotor. Tidak kelihatan, tidak transparan lagi. Tapi sebaliknya kalau hati kita, kita terus bersihkan dengan taubatan nasuha. Kemudian hati kita terus diasah kemampuannya untuk mendekat kepada Allah, mengingat kepada Allah. Semakin banyak mengingat kita kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, berdiri, duduk, berbaring, semakin banyak mengingatnya kepada Allah. Maka ibarat kalbu kita, hati kita ibarat gelas. Allah akan datangkan sesuatu yang baik-baik ke dalam hati kita. Keyakinan akan tumbuh, keimanan akan tumbuh dalam hati yang bersih. Bahkan ma yaridu 'alal qalbi min kasbi asridati wa anwariha, yang akan masuk ke dalam hati yang ditata tadi, cahaya Allah akan masuk. Rahasia-rahasia Allah yang misteri, Allah beri hikmahnya ke dalam hati. Kenapa kejadian begini? Kenapa terjadian begitu? Kenapa ini menimpa begini? Ini menimpa begitu? Asrar Allah, rahasia Allah akan datang ke dalam hati kita. Kita menjadi jelas langkah kita, menjadi damai dan tenang hidup beserta Allah. Kenapa? Sebab hati kita layak menjadi tempat berlabuhnya cahaya dan rahasia-rahasia Allah. Seperti tadi Rasulullah SAW menyatakan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Hatinya akan jelas. Musyahadah, menyaksi, bukan melihat Allah, tapi hati menyaksi hadirnya Allah. Allahu hadiri, Allah itu hadir. Ini adalah proses, jamaah sekalian. Jadi kalau kita ingin membangun persatuan, persaudaraan, diawali harus membersihkan hati kita. Sebab kalau dalam hati kita banyak penyakit hati, permusuhan, suuzon, beda golongan, sesat, beda amalan, bid'ah. Jadi kalau hatinya busuk, buruk, kotor, maka yang ada adalah permusuhan, bukan persaudaraan. Jadi tips yang pertama untuk membangun persatuan yang hakiki, awali dengan persaudaraan, membangun persaudaraan kita di saudara. Walaupun beda imamnya, walaupun beda amalnya, tapi kita membangun persaudaraan. Diawali dengan tazkiyatun nafs, pembersihan hati dari dua hal. Pertama dari dosa, yang kedua dari penyakit-penyakit hati. Apa yang disebut dengan su'uzon, buruk sangka, takabur, ya, merasa paling soleh, yang lain salah semua. Nahnu alal haq wahum alal dolalah, kami ada dalam kebenaran, mereka sesat semua. Nah ini dari hati-hati yang buruk. Ini harus dibersihkan, harus dikeluarkan. Sebab ini penghancur umat, penghancur persaudaraan di antara umat Islam. Bukannya bersaudara saling membangun, tapi saling merusak. Sebab hatinya yang kotor. Semua tindakan manusia, mulutnya, tangan dan kakinya bersumber dari hatinya. Maka tips yang pertama adalah tazkiyatun nafs, bersihkan hati kita dari noda, dari dosa dengan taubat dan nasuha. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, menyampaikan ke depan apa yang akan terjadi. Beliau menyatakan dalam hadis yang panjang bahwa satu saat nanti sudah dekat waktunya. Yushikul umamu antada'a alaikum, sudah dekat waktunya di mana nanti bangsa-bangsa yang lain, kaum-kaum yang lain akan menghancurkan kalian umat Islam. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti hidangan makanan yang diacak-acak oleh orang yang lapar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi sampai menganalogkan kita ini makanan, berarti jadi objek. Dari barat, timur, utara, selatan dikeroyok. Laksana makanan yang acak-acakan. Sampai para sahabat sedih. Ya Rasulullah, hal min kilatin nahnu yauma idin ya Rasul. Apakah di masa itu kondisi seperti itu? Kami ini umat Islam itu minoritas yang sedikit. Nabi berjawab qul la bal antum akthar. Tidak, justru kalian dalam kondisi itu akthar, sebagai mayoritas, hitungannya, kuantitasnya mayoritas. Tapi tidak diiringi dengan kualitas. Banyak. Dan diumpamakan lagi, gusaun ka gusail lail, kalian adalah seperti buih di lautan. Banyak tapi tidak berdaya. Banyak tapi tidak bersatu. Ini kondisi ini kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah merasakan belum nih? Siapapun juga ini sepakat nih. Hadis ini sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian, yuk merapat kepada ulama, masjid hidupkan, sholat berjamaah, punya pembimbing dalam ibadah. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Nabi sampai menjelaskan apa sih faktor di belakang itu semua. Ternyata faktor utamanya adalah apa yang disebut dengan wahan. Apa wahan itu? Penyakit hati, penyakit mental, mental yang keropos, mental yang lemah. Apa penyebab mental yang lemah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hatinya sudah diisi dengan kecintaan kepada dunia. Gak ada ruang cinta kepada Allah. Gak ada ruang dalam hati cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada ruang dalam hatinya cinta kepada ulama. Tidak ada ruang dalam hatinya cinta kepada agama Allah. Yang ada yang dibanggakan oleh umat, harta, jabatan, popularitas. Ternyata inilah faktor yang membuat umat Islam terinjak-injak, jadi objek. Kalau hatinya hubbud dunya, bukan tidak boleh cinta kepada dunia, tapi kalau berlebih-lebihan, tidak ada ruang mengalahkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama, cinta kepada agama Allah yang mulia ini. Tidak ada kepedulian dalam agama. Maka walaupun banyak, tapi kondisinya menjadi objek, terhinakan. Umat Islam akan terus terinjak-injak, dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi faktornya Nabi sudah menjelaskan di balik kondisi itu, hatinya keropos, sebab hatinya begitu cinta dengan dunia. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan cinta dunia itu bukan berarti orang kaya saja. Ada Bapak Ibu sekalian, ya, rumahnya gubuk reot, yang disukainya burung satu. Pagi burungnya sudah dimandiin, sampai siang masih aja apa ngurusin burung. Anaknya gak dimandiin, dirinya pun gak mandi-mandi. Itu pun hubbud dunya. Jadi hubbud dunya itu bukan ukuran kaya. Kalau hati sudah menyenangi kehidupan dunia, mengabaikan ibadah, itu namanya hubbud. Mau kaya maupun, mau pejabat maupun rakyat jelata. Jadi hatinya itu la'bun, la'ibun walahun. Hanya masuk dalam permainan dunia. Melamun, gak produktif. Ini adalah faktor kehancuran umat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, penyakit hati seperti cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan membuat kita tidak cinta kepada Allah, membuat kita tidak manis dalam beribadah. Ini semua harus dibuang. Harus dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Sebab inilah yang membuat umat ini semakin lemah. Sesama umat Islam yang ada malah suuzon, buruk sangka, saling menuding, kafir, bid'ah, sesat dan yang lain-lainnya. Semua bersumber dari hati yang kotor. Maka Inilah tips yang pertama, inilah PR besar kita, setiap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam ini. Yuk kita bersihkan hati kita dari dua hal. Yang pertama adalah noda dari dosa kita. Yang kedua adalah penyakit-penyakit hati kita. Karena Sayyidina Ali karamallahu wajah, kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Kitabul Arba'in, minimal ada 10 penyakit hati yang harus kita bersihkan. Dari ujub, riya, takabur, ya, hubud dunia, cinta kepada dunia, hubur riasah, tergila-gila dengan kedudukan, hubul jah, gila dengan penghormatan manusia. Nah, itu semua penyakit-penyakit hati yang membuat lemah umat ini, yang membuat hati kita tidak tersambung dengan Allah. Maka dalam semangat hijrah ini, mari kita bersihkan hati kita dari dosa kita. Malam ini adalah malam untuk membersihkan hati kita, untuk taubat kepada Allah, dan kemudian bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Inilah tips yang pertama. Tips yang terakhir, jamaah sekalian, bagaimana kita tasbiyatul qalb, bagaimana kita hiasi hati kita. Hati ini mahal, anugerah dari Allah. Dalam kitab Buyudatul Mawahibil Makiyah disebut hati itu al-haikal anuroni, bentuknya adalah cahaya. Jangan sampai cahaya hati ini mati. Jangan sampai hati kita mati. Maka hidupkan lentera hati kita dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan setelah salat fardu baca zikir, baca wirid, bahkan dengan suara keras. Untuk apa? Mensyiarkan agama Allah, untuk menghidupkan hati kita, bahkan tetangga masjid sampai kedengaran di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir kepada Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalimat la ilaha illallah, kalimat salawat, istighosah, minta perlindungan kepada Allah. Inilah amalan-amalan diajarkan Nabi kepada para sahabat, sehingga para sahabat bersih hatinya dan hidup keimanannya dalam hatinya tumbuh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita terus kita bersihkan, latih hati kita dengan zikir kepada Allah, akan tumbuh mahabbah, cinta kepada Allah, dan cinta sesama orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gak melihat warnanya, gak melihat kulitnya, gak lihat perbedaan sedikit atau banyak di dalam hal-hal furu'iyahnya. Tapi yang lebih dilihat adalah kesatuan hatinya. Allah yang menjinakkan hati kita. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita ini harus terus-terusan membersihkan hati kita dan melatih hati kita dengan zikir kepada Allah. Maka dengan buah zikir kepada itu, kepada Allah itu, akan turun apa yang disebut dengan rahmat kasih sayang. Kasih sayang kepada Allah, kemudian kasih sayang diantara sesama umat Islam. Betapa indah Bapak Ibu sekalian kalau kita ke luar negeri, ke Hong Kong misalnya, di situ umat Islam sangat minoritas, ke negara yang kita ketemu sama umat Islam, seneng gak? Ya kayaknya ya gimana, kita ke negeri Cina ketemu umat Islam, aduh ini seneng. Dengan tetangga sendiri, beda masjid, beda majlis taklim, pada sama umat Islam, malah acuh, malah tidak respon. Nah ini semua ternyata penyebabnya ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita ingin dipersatukan hati kita, kalau kita terus membersihkan hati kita sekaligus menghidupkan hati dengan zikir, maka tumbuh keimanan. Dari iman itu akan menjelma apa yang disebut dengan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta di antara orang yang beriman, cinta yang tulus, yang tidak bisa dipisahkan walaupun ada perbedaan-perbedaan di antara umat Islam. Bapak Ibu sekalian, makanya tanda orang yang ikhlas itu yang mau bersama-sama membangun persaudaraan walaupun ada perbedaan. Nah, ini kesiapan ini adalah anugerah dari Allah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka tingkatkan apa yang disebut dengan tazkiyah dan tasbiyah. Tazkiyah membersihkan hati, tasbiyah artinya memperindah hati kita dengan banyak zikir kepada kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau menyebut nama Allah sudah tenang apa belum? Ya. Kalau hati kita menyebut nama Allah, mendengar nama Allah belum tenang, berarti iman kita masih lemah. Berarti hakikatnya belum terbuka. Ya. Maka terakhir jamaah sekalian, supaya kita membangun persaudaraan, kalau sudah terbuka hakikat agama yang mulia ini, semuanya perbedaan-perbedaan itu menjadi lebur, sirna, tidak menjadi problem, tidak menjadi gap, jurang pemisah di antara kita. Kalau kita sudah terbuka hakikat agama yang indah, kalau Allah tumbuhkan kasih sayang di antara orang-orang yang beriman, seperti dulu Muhajirin dan Ansor dengan hijrah. Nah, ada satu kisah ya, mengakhiri pengajian di malam ini. Ini Bapak Ibu sekalian kenal gak dengan Nabi Sulaiman? Kenal gak? Disebut kenal, ketemu di mana nantinya? Ya, kenal apa belum? Kenal enggak? Ya, kenal kisahnya dan kita mengimaninya gitu. Nabi Sulaiman itu impian ibu-ibu, suami ya raja ya. Nabi, ibu-ibu mau enggak? Suami begitu. Ya raja, ya nabi. Sampai kerajaannya itu, singgasananya itu belum ada yang bisa menandinginya. Saking hebatnya karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan yang tunduk, yang menjadi muslim bukan hanya manusia, tapi dari golongan jin pun banyak yang tunduk. Binatang pun Allah berikan kemampuan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Maka satu waktu Nabi Sulaiman itu ya, akan melakukan perjalanan. Beliau menggunakan pakai jalan udara. Tapi belum ada Lion Air waktu itu. Ya, maka Nabi Sulaiman atas izin Allah perintahkan angin supaya membawanya. Jadi diterbangkan oleh angin. Lalu di belakangnya ada yang mengawal, jin-jin yang apa? Yang hebat-hebat. Ya kalau sekarang pas pampres. Di atasnya kalau hujan atau panas, maka Nabi Sulaiman perintahkan burung-burung untuk memayunginya. Wah, presiden sekarang ada yang gitu gak? Obama udah gitu belum? Belum ada. Allah berikan karunia. Maka ketika dalam ya, kondisi penuh dengan anugerah Allah, di bawah sana ada seorang rakyat jelata, petani, yang terkagum-kagum melihat kehebatan Nabi Sulaiman, kemudian keluar kata-kata Subhanallah, yang suci Allah. Maka kalimat Subhanallah itu Allah perintahkan kepada angin supaya membawa kalimat Subhanallah itu dan terdengar oleh telinga Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Nabi Sulaiman sedang ada dalam anugerah Allah, diterbangkan oleh angin, jin-jin menjaganya, burung-burung memayunginya. Mendengar kalimat Subhanallah langsung gemetar. Langsung memberikan komando supaya berhenti. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kadang orang sekarang pakai mobil mahal, dengar, lihat masjid, lewat aja. Nabi Sulaiman gak bangga dengan anugerah Allah, lebih bangga dengan Allah yang memberinya. Tidak tertipu dengan kenikmatan, tetapi justru Nabi Sulaiman terpesona dengan yang memberi kenikmatan. Dia adalah Allah. Sampai kalimat Subhanallah yang artinya sifat yang suci Allah terdengar oleh Nabi Sulaiman, membuat batinnya bergetar dan membuat Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin supaya berhenti. kagum dengan kalimat subhanallah, bergetar mendengar kalimat subhanallah, terasa hakikat kalimat subhanallah, terasa agungnya kalimat itu. Maka sampai Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin, angin bawakan aku kepada orang yang mengucapkan kalimat subhanallah. Akhirnya angin membawanya, tiba-tiba sudah ada di depan seorang petani rakyat jelata itu. Itu si petani ngadek-dek, gemeter. Tadi baru dilihat di atas subhanallah, sekarang udah di depan. Punya dosa apa ya saya? Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman, hei pulan, apakah engkau tadi membacakan kalimat subhanallah? Maka si pulan, si petani itu, dalam keadaan yang ketakutan, kaget, dia menyatakan, iya, aku tadi mengucapkan subhanallah. Lalu kata Nabi Sulaiman, hei pulan, seandainya kalimat subhanallah yang engkau baca tadi ditimbang dengan kerajaanku, ditimbang dengan singgasanaku, maka berat kalimat subhanallah. Coba, diberi anugerah yang banyak, malah terpesonanya dengan Allah yang memberi. Bukan bangga dengan hartanya, bukan bangga dengan jabatannya, tapi yang bangga adalah Allah. Begitu terpesona dengan Allah. Inilah batin hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kata Nabi Sulaiman lagi, hei pulan, seandainya kalimat subhanallah yang kau baca ditimbang dengan singgasanaku, dilipat gandakan singgasanaku, masih berat kalimat subhanallah. Ini Bapak Ibu sekalian sudah merasakan gitu belum ibadah kita? Zikir kita, ibadah kita, sujud kita, baca Quran kita, baca zikir kita, sudahkah merasakan getaran-getaran hebatnya Allah, hebatnya kalimah-kalimah Allah? Sehingga harta, jabatan itu semua biasa rendah. Yang hebat adalah Allah. Terbukti Bapak Ibu sekalian ungkapan Nabi Sulaiman, yuk kerajaan Nabi Sulaiman dan singgasananya sudah berabad-abad, sampai sekarang masih ada apa enggak? Puingnya pun enggak ada, tinggal cerita dan sejarah. Sekarang kalimat subhanallah masih ada enggak? Benar enggak ungkapan Nabi Sulaiman? Kalimat subhanallah, sifat Allah tidak akan pernah sirna. Itu sifat Allah yang abadi. Suci Allah dari syirik, suci Allah dari kesalahan. Betapa hebatnya kalimat subhanallah itu, betapa mulianya, betapa menyentuhnya kalimat subhanallah itu. Dibandingkan dengan singgasananya, dibandingkan dengan rezeki-rezeki yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, dan bukti semua karunia, singgasana dan yang lainnya di masa itu sirna. Kita tidak bisa melacak lagi, hanya yakin dan percaya. Sebab itu dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi kalimat subhanallah, walaupun diucapkan oleh rakyat jelata, benar apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Nah umat Islam Bapak Ibu sekalian, kalau pingin mulia, mulia itu bukan dengan kaya, mulia bukan dengan jabatan tinggi, mulia dengan akhlak yang mulia, mulia tunduk kepada Allah, mulia hatinya bersih, hatinya menghadap kepada Allah, merasakan agungnya Allah. Dan kehidupan dunia ini adalah kecil, mataun qalil. Tidak bangga dengan jabatan, tidak bangga dengan popularitas, tidak bangga dengan harta, tapi bangga dengan Allah, bangga dengan Rasulnya, bangga dengan agama Allah. Maka umat Islam akan menjadi kebanggaan. Umat Islam ini akan mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan orang-orang atau bangsa-bangsa yang lain. Jadi kemuliaan Islam apabila hakikat agama sudah tersingkap oleh hati. Kalau hati kita sudah tersambung dengan Allah, tersambung dengan agama Allah, tersingkap hakikat agama yang mulia, baru subhanallah saja sudah merasakan hebatnya Allah, maka umat Islam ini akan dimuliakan oleh Al-Kuntum Khairu Ummah, menjadi umat pilihan, umat yang disegani, umat yang tidak mudah dilecehkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Inilah jamaah sekalian tips, inilah langkah-langkah, inilah pekerjaan besar kita. Mari kita semua terus bersihkan hati kita dari dosa kita, berhenti, dan kita untuk menata tahun baru ini, untuk menata hidup kita, untuk mengisi lembaran-lembaran baru. dan bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, terus hiasi hati kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup harus punya pembimbing, harus punya ulama, harus punya pembimbing, tahta tarbiyatil ulama, supaya umat ini menjadi umat yang mulia, ada dalam asuhan dan bimbingan seperti di masa sahabat dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miskin bukan berarti kehinaan. Kalau bertakwa, kalau beribadah akan menjadi berwibawa. Maka Allah yang akan memberikan kekuatannya kepada kita sekalian. Itulah jamaah sekalian, kita petik hikmah hijrah. Hijrah kita bukan hijrah fisik, tapi hijrah kita adalah hijrah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kita sudah memasuki tahun baru. Maka tahun yang lalu adalah bahan untuk merenung kita. Sejauh mana ibadah kita, sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana kebersihan hati kita, sejauh mana keikhlasan kita dalam mengabdi beribadah kepada Allah. Dan kita tatap ke depan, Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Jangan sia-siakan. Sebab rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita di masa lalu. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, mari sebelum kita berdoa, memanjatkan doa kita kepada Allah, pejamkan matanya. Ya, mari kita flashback, mari kita kilas balik langkah-langkah yang telah kita lakukan dari mulai balik atau tahun yang lalu sampai pada malam ini. Baik jemaah sekalian, hadirkan hatinya hudurul qalbi ma Allah. Hadirkan hati kita beserta Allah. Allahu hadiri, Allah selalu hadir. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksi. Betapa malunya kita berbuat dosa, sebab kita merasa orang lain tidak melihat, padahal Allah selalu menatap kita. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menyembunyikan aib-aib kita. Begitu jelas dan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, mari kita bersihkan hati terlebih dahulu dengan beristighfar, dengan taubatan nasuha. Jadikan malam satu Muharram ini malam untuk memperbaiki diri, membersihkan, membasuh dosa-dosa kita, membersihkan hati kita dari dosa-dosa kita di masa lalu, dari penyakit-penyakit hati yang akan menghinakan kita, menghinakan umat ini. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah, mumpung Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Hari ini Allah masih izinkan mata kita untuk melihat. Satu saat mata ini akan terpejam selama-lamanya. Hari ini, malam ini, Allah masih izinkan mulut kita untuk bisa berbicara. Satu saat mulut ini akan terkunci. Hari ini Allah masih izinkan kaki kita untuk melangkah. Langkahlah ke tempat-tempat yang baik. Langkahlah kepada perintah-perintah Allah. Satu saat kaki ini tidak akan bisa melangkah kembali. Jamaah sekalian, sisa umur kita bukannya bertambah dengan datangnya tahun baru di malam ini, tapi hakikatnya justru berkurang satu tahun. Entah berapa ajal yang Allah tetapkan umur kita. Sebelum kita lahir, Allah sudah setting, Allah sudah tetapkan umur kita. Bisa jadi besok atau lusa Allah akan jemput kita. Sebelum kita kembali kepada Allah, bersihkan hati terlebih dahulu. Sebab Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak yang sering dibanggakan ketika di dunia, tetapi kecuali orang yang datang kepada Allah saat-saat dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah, hatinya selamat, hatinya bersih dari dosa, banyak bertobat, hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati karena selalu dibersihkan, akan tersenyum pulang kepada Allah. Kalau kita terus membersihkan diri, terus kita membekali diri dengan ibadah kepada Allah, kita sudah di penghujung dalam kehidupan ini. Banyak saudara kita telah mendahului kita. Kita akan menyusul kepada mereka. Waktu terus mengikis sisa-sisa umur kita. dari menit ke jam, dari jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke tahun. Waktu tidak akan pernah mundur atau berhenti, tapi terus bergerak menggerus sisa-sisa umur kita. Di malam yang mulia ini Allah kumpulkan di rumahnya, di tempat yang suci, di tempat yang mulia. Mari jamaah sekalian, kita akui kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Bagaimana mata menzolimi, kita telah menzolimi mata kita sendiri, melihat yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Kita telah menzolimi mulut kita, gibah, menjelek-jelekan orang lain atau memfitnah, berkata yang dusta atau bohong. Kita telah menzolimi telinga kita, tangan dan kaki kita. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan satu tahun yang lalu. Banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan. Larangan Allah justru kita melanggarnya. Kita telah menyakiti orang tua kita sendiri. Kita telah menyia-nyiakan orang tua kita. Kita belum berbuat baik kepada orang tua kita. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Kalau hati kita masih keras, tidak luluh, tidak mau bertobat, tidak sadar akan kesalahan kita di masa lalu, Nabi bersabda, zikrul maut kapabihi mau'idzoh. Ingatlah akan kematian. Sehebat apapun Fir'aun, ketika sudah tenggelam di Laut Merah, tidak berdaya lagi, dia berkata di hadapan Allah, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ketika tenggelam di Laut Merah, ajal sudah tiba, ia berkata di hadapan Allah, tiada sembahan kecuali Allah dan aku adalah orang muslim. Tapi sayang, Allah berkata, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang bertobat? Maka pintu tobat ditutup rapat-rapat oleh Allah. Inilah gambaran semua manusia. Semua akan menyesal ketika sakaratul maut. Semua akan menangis ketika sakar. Semua akan mengakui Allah. Semua akan mengakui dirinya muslim. Tapi sayang, pintu gerbang tobat ditutup rapat-rapat oleh Allah. Tim-tim, kalau malam ini kita menangis, meneteskan air mata, kita mengakui segala kesalahan di hadapan Allah. Kita datang ke tempat ini berlumur dosa, bergelimang maksiat. Kita mengakui dengan tulus di hadapan Allah. Maka tetesan air mata kita membuat Allah turunkan perlindungan nanti di hari kiamat. Mata kita tidak akan pernah dijilat oleh api neraka. Karena hati kita menangis, karena hati kita meneteskan air mata, karena hati kita takut kepada Allah dan malu kepada Allah. Jamaah sekalian, inilah pentingnya kita untuk mengevaluasi diri. Satu saat, kalau hari ini kita mendengarkan kematian identitasnya adalah orang lain, pastikan satu saat pengumuman kematian itu akan menunjuk nama kita dan identitas kita. Sudah siapkah kita? Hari ini kita mengkapani jenazah orang lain dengan kain yang putih, yang sederhana. Satu saat, jenazah itu adalah jenazah kita. Hari ini kita mensalatkan jenazah orang lain, pastikan satu saat jenazah kita disalatkan oleh keluarga kita. Hari ini kita membawa jenazah orang lain ke pemakaman yang sepi. Rumah mewahnya ditinggalkan, kendaraannya ditinggalkan. Hanya membawa amal. Lalu sabda Nabi, si mayit yang ahli neraka menjerit-jerit, "Hei fulan, jangan bawa aku ke sana. Sebab Allah perlihatkan tempat kuburnya api neraka yang menyala-nyala." Tapi orang yang membawa si mayit itu tidak mendengarnya, terus saja membawanya dan dimasukkan ke lubang lahat yang sempit. Wajahnya dibuka menghadap ke kiblat, lalu diuruk sampai rata. Mereka akan mendoakan kita, lalu meninggalkan kita satu persatu, walaupun orang yang kita cintai, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, meninggalkan kita sendirian. Sampai Nabi bersabda, terompah mereka akan terdengar oleh si mayit. Lalu datanglah malaikat munkar dan nakir meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang telah kita perbuat, walaupun sebesar biji sawi, kebaikan-kebaikan itu Allah perlihatkan nanti. Seburuk dosa kita, walaupun sebesar biji sawi, Allah akan perlihatkan. Kapan mulai Allah membalas amal-amal kita? Ketika sakaratil maut. Nabi bersabda, ruh tidak akan keluar dari tenggorokan kecuali Allah perlihatkan dulu ma'wahu, tempat kembalinya. Bagi orang yang banyak dosa tidak mau tobat kepada Allah, menjauhi ulama, menjauhi majlis ilmu, maka ketika ruh itu akan keluar, Allah perlihatkan dulu tempat kembalinya neraka. Allah putar dosa-dosanya ketika sakaratil maut. Ini semua akan terjadi, akan menimpa sebelum kita dipanggil oleh Allah. Mari malam ini sama-sama kita beristighfar, mengucapkan kalimat istighfar sama-sama. Nabi bersabda, jangan kurang dari 100 kali. Paini atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Mari jamaah sekalian kita lapalkan kalimat istighfar, basahi lisan kita dengan kalimat istighfar, basuh hati kita, dosa-dosa kita dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus baca kalimat itu. Bayangkan seluruh dosa-dosa kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita di masa lalu, tetesan air mata yang malu kepada Allah ketika istighfar akan membuat turun ampunan Allah, turun kasih sayang Allah bagi kita. Tata kembali, jemput harapan Allah. Dosa kita banyak, lebih banyak ampunan Allah. Dosa kita besar, lebih besar ampunan Allah. Kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat kepada kita. Jemput ampunan Allah dengan taubatan nasuha. Jangan tunda untuk bertaubat, sebab bisa jadi besok lusa Allah akan jemput kita. Atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Bayangkan gelapnya alam kubur, beratnya siksa kubur bagi orang yang banyak dosa. Dosa-dosa kita kalau terbawa ke alam kubur, Allah jadikan menjadi makhluk yang menakutkan dan menjijikkan menemani kita di alam kubur. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Jamaah sekalian, terakhir mari kita bacakan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat itu dengan sungguh-sungguh, terjadi perubahan dalam dirinya, Allah ampuni 4000 dosa besarnya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diulang-ulang, Allah akan tajdid, perbaharui imannya, akan subur keimanan dalam hati kita. Seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan langit dan bumi, maka akan berat kalimat la ilaha illallah. Nabi bersabda, law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah. Seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, maka pasti akan berat kalimat la ilaha illallah. Mari ucapkan sama-sama, abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Mari jamaah sekalian angkat tangan kita. Mari kita munajat kepada Allah, kita bersandar kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah dari segala problem-problem hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiin, garadhalin wa la mudillin, barun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami dari mulai balik sampai malam ini. Ya Rabb, ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa bapak ibu kami, ibu yang telah mengandung dan melahirkan kami. Ya Rabb, ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami yang sudah ke alam kubur. Mudah-mudahan alam kuburnya jadikan taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, pastikan setiap langkah-langkah kami ada dalam hidayah dan petunjuk-Mu. Ya Rabb, mampukan kami mengisi lembaran-lembaran yang terakhir dengan amal soleh, Ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kematian kami satu saat nanti Engkau akan jemput kami. Kematian kami, kematian husnul khatibah. Mampukan kami, Ya Rabb, untuk mengakhiri hidup ini dengan amalan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya Rabb, jangan jadikan kematian kami nanti kematian su'ul khatimah. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan kami pemimpin dalam keluarga. Ya Rabb, jadikan kami pemimpin yang senantiasa menghiasi rumah kami dengan ketakwaan. Ya Rabb, jadikan istri kami istri yang solehah. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang beriman dan bertakwa, yang akan menggantikan kami, Ya Rabb, yang akan menghidupkan masjid ini ketika kami sudah ada di alam kubur nanti, Ya Rabb, yang akan menghidupkan tempat ini dengan ibadah dan zikir, Ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, mumpung kami masih hidup di dunia, berikan Ya Rabb hasanah dunia kepada kami. Berikan rezeki yang luas, yang barokah kepada kami, Ya Rabb. Ya Rabb, satu saat kami akan kembali ke akhirat, maka kami meminta hasanah akhirat kepada kami. Ya Rabb, kumpulkan kami di surga beserta keluarga kami, beserta orang tua kami dan saudara-saudara kami. Ya Rabb, izinkan kami nanti untuk menatap wajah-Mu sebagai puncak kenikmatan di dalam surga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah ila hadiniyah. Al-Fatihah. Jemaah sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Besar harapan kita, kita berkumpul di dunia ini dan Allah kumpulkan nanti di akhirat dalam surga dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tabligh akbar dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1438 Hijrah telah selesai. Maka selesai pula acara pada malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Syekh beserta rombongannya. Dan atas nama pengurus Masjid Al-Amanah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, jamaah sekalian. Dan khususnya kami selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami hari wallahu minkum wallahu mafik ila kum fatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menuju ke tempat yang telah disediakan dalam rangka ramah tamah. Terima kasih.